Pak menyampaikan sekolah ini bukan hanya sekolah biasa, tapi sekolah yang ingin mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Sisdiknas yang dicanangkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 itu tahun 2003, bahkan dari sejak pasal yang pertama, ya, di poin yang B menyampaikan negara mengusahakan sistem pendidikan yang mewujudkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan serta akhlak mulia. Karena itu, semua kurikulum dari Diknas kita padukan untuk meningkatkan keimanan ketakwaan dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi ini unik Pak Gubernur, anak-anak ini belajar matematika tapi tahu dalil Qurannya, suratnya apa, ayatnya apa. Ini dari TK, TK-nya lulus 5 juz, kemudian SD, SD-nya lulus 30 juz. Dewi sudah insya Allah di Mekah, di Madinah, dan kita sudah membangun kerjasama dengan Yayasan An-Nabaul Azim, supervisi Imam Masjidil Haram. Jadi yang lulusan dari SD sini, sanad Qurannya langsung dari Imam Masjidil Haram, Dewi sudah di sana, dan mereka sudah menguasai bacaan Quran 30 juz, hafal mutqin insya Allah. Ini kami niatkan semuanya, tidak ada yang lain kecuali seluruhnya adalah niat amal saleh untuk berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini kalau di politik terus lama-lama jadi mesin kita, Pak. Ya, hatinya jadi tawar gitu ya. Mesti dicas lagi. Ya. Saya sama ada teman saya di Jawa Tengah namanya Nasih, hafal Quran, Pak Gubernur. Sih tukar mau enggak? Kalau boleh saya mau, Mas. Waktu itu saya wakil ketua MPR. Saya punya rumah, sekarang wakil ketua MPR tukar sama kamu. Rumah saya kamu tinggal, wakil ketua kamu jadi, asal saya bisa hafal Quran. Cuma enggak bisa ditukar, Pak. Jadi kalau hafal Quran itu impian yang apa ya, tertinggi. Dan memang kita butuh pendidikan yang kualitasnya seperti ini. Dulu itu kan Islam jaya karena ulamanya ulama yang saintis, ulama yang saudagar gitu ya. Saudagar ya ulama, ilmuwan ya ulama, dokter ya ulama, politisi ya ulama begitu. Tidak hanya ustadz guru ngaji, ekonomi enggak bisa apa-apa gitu. Enggak. Jadi Bapak Ibu, kenapa ada sekolah swasta? Karena negara tidak sanggup mengurusi seluruh dimensi yang namanya pendidikan. Kita membutuhkan orang-orang baik, dari hidayat, ya, para dermawan semuanya untuk membangun peradaban. Jadi tugas membangun peradaban khususnya SDM bukan tugas negara saja, tapi tugas mereka yang mencintai kemanusiaan dan mencintai peradaban. Jadi saya senang ada kata internasionalnya. Karena apa? Karena Ustaz Adi, nanti mereka-mereka lah yang akan bergaul tidak hanya di lingkungan Bekasi, tidak hanya di lingkungan Jawa Barat, tidak hanya di lingkungan Indonesia, tapi akan bergaul di lingkungan dunia. Dan sebagai negara yang muslimnya paling banyak, kita punya tanggung jawab membangun opininya tuh kita. Masa kita yang paling banyak menjadi objek dari opini yang lebih sedikit. Nah, kita harus dengan jumlah terbanyak ini mempengaruhi opini dunia, arah dunia lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia yang maju, yang berketuhanan yang maha esa, terpancar dari sekolah akhir internasional Islam Masyarakat. Allah Akbar. Allah Akbar. Selamat luar biasa. Kita lihat dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عما يتساءلون Al-Infibar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا السماء انفطرت Zabullah khair.